Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Wa amma ma akhbara qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma ma akhbara bi nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu فأخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فإذا سجد وحمد ربه بما حمد يفتحها عليه يقال له أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وانزل تقطع واشفع تشفع فيقول أي ربي أمتي فيحد له حدا أو فيحد له حدا فيدخلهم الجنة وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون إلا بإذن الله وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافعي الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود الذي يغفته به الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدع لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته. Adapun apa yang Nabi beritakan, apa yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu yakunu akan terjadi, maka Nabi memberitakan bahasanya Nabi akan datang lalu bersujud kepada Rabb-nya lalu memuji Rabb-nya. La yasda'u nanti di dalam memulai memberi syafaat awalan. Secara langsung. Namun bersujud dulu, memuji Allah dulu. Maka jika Nabi telah bersujud dan memuji Rabb-nya fi mahamida dengan berbagai pujian yang Allah ilhamkan, hak pujian-pujian tersebut alaihi kepada Nabi pada saat itu, yang baru akan Allah ilhamkan kepada Nabi pada saat itu dan belum Allah ilhamkan kepada Nabi saat ini. Yukalulahu, maka dikatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah engkau akan didengarkan, dan mintalah engkau akan diberi, dan bila syafaat maka syafaatmu akan dikabulkan. Fayakun, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rabbku, umatku. Maka Allah akan membatasi untuk Nabi satu batasan, lalu Allah masukkan mereka ke dalam surga. Maka syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan syafaat kehendaknya, namun ada batasannya. Allah batasi sekian dan siapa saja. Lalu Nabi memberi syafaat, kemudian Allah kabulkan. Kemudian di sini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya nama Allah itu tidak terhingga. Karena atas nama dan sifat Allah itu tak terhingga, tidak ada batasannya. Karena ada sifat-sifat Allah yang baru Allah beritahukan kepada Nabi pada hari kiamat nanti, yang saat ini belum Allah sampaikan. Ini diambil dari Bihimah Hamidah Yastahuha Alim. Dan hakikat memuji adalah menyebutkan sifat kebaikan, sifat-sifat baik. Maka akan ada pujian-pujian yang Allah ilhamkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada sifat-sifat yang Allah ilhamkan. Ada sifat-sifat yang akan Allah ilhamkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekarang belum Allah ilhamkan. Wakadzalika kafisaniyah, demikian pula sujud yang kedua Allah batasi, kemudian Allah irfa'a dan seterusnya. Kejadian yang sama, wakadzalika kafisalisah, demikian juga Nabi bersujud untuk yang ketiga, kemudian Allah mengatakan untuk yang ketiga irfa'a dan seterusnya. Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Isim tafdil di sini mak tidak manun tafdil adunasi. Di sini maknanya bukanlah manusia yang paling berbahagia, namun manusia yang berbahagia. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarah beliau untuk Fawaidul Arba'. Saya sampaikan bahwasanya isim tafdil di sini bukan isim, maknanya tidak mengandung tafdil. Siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas tulus dari hatinya, artinya bertauhid. Orang yang memiliki tauhid, memiliki iman yang benar. Maka syafaat ini adalah syafaat untuk ahli ikhlas. Ahli ikhlas di sini maknanya ahli tauhid, untuk orang-orang yang bertauhid. Dan syafaat ini pun atas izin Allah Taala. Syafaat ini bukanlah syafaat untuk orang-orang yang menyekutukan Allah, bukan pula syafaatnya berhala kepada orang-orang yang menyembah, bagaimana anggapan orang-orang musyrik. Wala taqulu illa biiznillah, dan syafaat ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, dia tidak langsung memberi syafaat, memuji dulu, bersujud dan seterusnya. Dan hakikat dari syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, memberikan karunia kepada orang-orang yang ikhlas dan bertauhid. Lalu Allah ampuni mereka dengan perantaraan doa orang yang memberi syafaat, yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Dan izin syafaat yang Allah berikan kepada pemberi syafaat tujuannya adalah liyukrimahu bidzalika, ikram. Tujuan dari izin syafaat yang Allah berikan kepada pemberi syafaat adalah untuk ikram, untuk memuliakan, untuk menunjukkan mulianya orang yang memberi syafaat. Bagaimana juga dijelaskan, ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di Qawaidul Arba', bahwasanya syafaat itu fungsi dan tujuannya adalah untuk menunjukkan mulianya orang yang memberi syafaat. Dan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syafaatnya adalah liyanan al-maqam al-mahmud, supaya Nabi mendapatkan kedudukan terpuji, satu kedudukan yang diinginkan dan diangan-angankan oleh orang tersebut dan oleh orang yang belakangan. Maka syafaat ini gambarannya adalah sebagaimana ketika di dunia Nabi berdoa meminta, Nabi memohon kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan lalu untuk umatnya, dan Nabi berdoa meminta kepada Allah untuk umatnya. Maka hakikat syafaat adalah doa. Hakikat syafaat di akhirat adalah doa. Doa si pemberi syafaat, dalam hal ini Nabi atau yang lainnya, doa pemberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat syafaat di akhirat adalah doa. Doa si pemberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menyelamatkan orang yang diberi syafaat. Wadilka syafa'atun minhu lahum, dan dia adalah syafa'at dari Nabi SAW untuk umatnya. Fakana Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi dan syafa'at Nabi. La syafa'ata fihi, wa dhulmu an-nasi ba'dhuhum ba'dha la budda fihi min ihsa'i al-mazlumi haqqahu, la yasqutu haqqu al-mazlumi la fi syafa'atin wa la ghayriha, walakin qad ya'ti al-mazlumu min adh-dhalimi, kama qad yaghfiru lidh-dhalimi nafsahu bi syafa'atihi. فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع، وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا، بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، فبه صار من أهل الشفاعة. ومفسود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك، وهو أن أحدا لا يعبد إلا الله، ولا يدعو غيره، ولا يسأل غيره، ولا يتوكل على غيره لا في شفاعته ولا غيرها، وليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه، وإن كان الله يأتيه برزقه في أسنته، كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة، وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها. فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وشرك منتفية مطلقا، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد. Wajib kan katalika, maka jika demikian keadaannya, maka kezaliman itu ada tiga macam. Pertama adalah kezaliman yang dalam bentuk kemusyrikan, kezaliman terhadap hak Allah, itulah kemusyrikan. La syafa'at tadi, tidak ada syafa'at di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah kezaliman manusia sebagian dengan sebagian yang lain. Maka kezaliman jenis ini labuda harus dalam kezaliman jenis ini orang yang dizalimi mendapatkan atau diberi haknya. Lalu kutu tidaklah gugur hak orang yang dizalimi dengan sebab syafaat atau yang lain, harus diberi haknya, tidak bisa digugurkan dengan syafaat. Walakin akan tetapi qatta'al mazlum min adh-dhalim, tetapi yang terjadi untuk kezaliman jenis kedua ini, boleh jadi orang yang dizalimi akan diberi sesuatu yang berasal dari orang yang memberi, yaitu diberi pahala orang yang memberi. Kama qad yaqulu lidh-dhalimi nafsihi bisyafa'ah, sebagaimana boleh jadi yaqulu lidh-dhalimi nafsihi, orang yang zalim itu memaafkan, memaafkan orang yang dizalimi. Kama qad yaqulu lidh-dhalimi nafsihi bisyafa'ah, sebagaimana orang yang zalim terhadap dirinya sendiri boleh jadi diampuni oleh Allah syafaati dengan sebab syafaat. Ini yang ketiga, kezaliman yang ketiga, yaitu mendzalimi diri sendiri, yaitu maksiat kepada Allah. Maka untuk kezaliman jenis yang ketiga, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala maafkan si zalim bisyafa'ah dengan syafa'ah. Maka syafa'ah itu cuma bermanfaat untuk kezaliman jenis ketiga, dan syafa'ah itu tidak bermanfaat untuk kezaliman jenis pertama dan jenis kedua. Fasyafi'i fadzalim mutlak, maka zalim, orang yang zalim yang mutlak, yaitu orang yang musyrik, maka tidak ada baginya pemberi syafaat yang ditaati syafaatnya, yaitu dikabulkan syafaatnya. Adapun orang yang bertauhid, maka orang yang bertauhid tidak mungkin tergolong zalim mutlak. Belum muahidun, akan tetapi dia adalah orang yang bertauhid, ma'adzulmihi linafsihi, meskipun dia memiliki kezaliman terhadap dirinya sendiri. Wa hadza innama naqahu fil haqqati ikhlasuhu lillahi. Wa hadza maka'a ini yaitu orang yang tauhid, innama naqahu punya manfaat, pemberian manfaat kepadanya fil haqqati, pada hakikatnya adalah keikhlasannya yang memberi manfaat kepada orang yang bertauhid, yang memberi manfaat kepada orang yang bertauhid sehingga dia bisa diberi syafaat, sehingga bisa jadi ada. Maka yang memberi manfaat kepada orang yang bertauhid ini hakikatnya adalah tauhidnya itu sendiri, tauhidnya kepada Allah. Fabihi, maka dengan tauhid sawah jadilah dia min ahli syafaati, orang yang berhak mendapatkan dan diberi syafaat. Maka maksud Al-Quran ketika meniadakan syafaat adalah meniadakan kemusyrikan. Syafaat dalam Al-Quran ada dua macam. Syafaat yang Allah tiadakan adanya pada kiamat, Allah katakan syafaat semacam itu tidak ada di hari kiamat nanti. Syafaat yang Allah tiadakan, syafaat yang Allah tiadakan ini hakikatnya adalah meniadakan kesyirikan, meniadakan kemusyrikan. Karena syafaat yang Allah tiadakan adalah syafaat untuk orang-orang musyrik. Maka tidak ada syafaat untuk orang-orang musyrik. Sehingga tujuan dari peniadaan syafaat untuk orang-orang musyrik adalah menghapus dan meniadakan kemusyrikan. Artinya dengan Allah tegaskan tidak ada syafaat bagi orang-orang musyrik, artinya anna ahadan la ya'budu illallah, ya, seorang yang tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh berdoa dan memohon kepada selain Allah, tidak boleh bertawakal kepada selain Allah, tidak dengan syafaat ataupun yang lainnya, dan tidak boleh bagi seorang untuk bertawakal menggantungkan diri kepada orang lain supaya orang lain tersebut menggantungkan diri kepadanya, meskipun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki Allah di asbabin dengan bagi sebab yang Allah tetapkan. Maka sebagaimana orang tidak boleh tawakal kepada orang lain dalam masalah rezeki, maka demikian pula orang tidak boleh bertawakal kepada selain Allah, tidak boleh bertawakal kepada makhluk dalam pengampunan dosanya dan dalam kasih sayang Allah kepadanya di akhirat. Meskipun Allah Subhanahu wa Taala itu mengampuninya dan menyayanginya dengan berbagai sebab, karena sebab syafaat dan yang lainnya. Maka tidak boleh bertawakal kepada selain Allah, tidak dalam masalah syafaat dan tidak pula dalam masalah yang lain, masalah rezeki. Maka sebagaimana orang tidak boleh bertawakal menggantungkan diri kepada makhluk dalam masalah rezeki, meskipun orang itu akan mendapatkan rezeki melalui makhluk tersebut. Orang tidak boleh bertawakal kepada bos tempat dia bekerja, majikan tempat dia bekerja. Tawakal yang harus kepada Allah, meskipun Allah memberikan rezeki kepadanya lewat bosnya tersebut. Maka demikian juga tidak boleh bertawakal kepada makhluk dalam masalah pengampunan dosa. Empatlah nanti dapat syafaat dari si fulan, kita mengharapkan syafaatnya. Akhirnya ada tawakal dalam masalah pengampunan dosa kepada makhluk dengan mengharap syafaatnya. Maka tidak boleh orang bertawakal kepada makhluk dalam masalah pengampunan dosa di akhirat, kemudian dia menambatkan hatinya kepada makhluk tersebut. Meskipun boleh jadi Allah Subhanahu wa Taala akan mengampuni orang ini dengan sebab syafaat orang itu. Fasyafa'atullah finasahal Quran mutlaqan, maka syafaat yang dibiasakan oleh Al-Quran secara mutlak, maka nafi syirkun adalah syafaat yang mengandung kemusyrikan. Maka tilka syafaat semacam ini Allah tiadakan mutlakan, secara mutlak sama sekali tidak ada. Oleh karena itu Allah tetapkan adanya syafaat di akhirat biidnihi, namun syafaat tersebut dengan izin Allah, jadi Allah tetapkan dan Allah katakan di mawadhi'ah, di berbagai ayat dalam Al-Quran, di berbagai tempat dalam Al-Quran. Terjemah bebasnya, di berbagai ayat dalam Al-Quran. Dan hal itu tersebut pun telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jelaskan annaha bainas syafa'at tidak akan ada kecuali untuk orang yang bertauhid dan orang yang ikhlas. Fahiya minat tauhid, maka syafa'at tersebut adalah karena tauhid. Maka syafa'at yang Allah tetapkan adalah karena tauhid, dan orang yang berhak mendapatkannya adalah orang yang bertauhid. Inilah kezaliman mutlak, yaitu kemusyrikan. Kulu fihi kulu zidran kabirin, Adapun kezaliman yang muqayyad, kezaliman yang sempit, bukan kezaliman yang mutlak, bukan kezaliman yang luas. Faqad yaqtasu, maka boleh jadi adalah kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri atau kezaliman manusia sebagainya dengan sebagian yang lain. Sebagaimana ucapan Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana. Maka sini ada kata-kata anfusana. Maka ini muqayyad. Tidak cuma mengatakan Rabbana zalamna, namun zalamna anfusana. Maka ini muqayyad. Lain kalau zalamna Rabbana zalamna, maka itu mutlak. Demikian juga perkataan Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana batahamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah membeli diri kami sendiri, ya, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, maka lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang yang merugi. Demikian juga perkataan Musa, Rabbi ini dalam penafsi, ya Allah punya aku, wa yaqtu aku membelimi diriku sendiri. Maka di sini mukayyad. Demikian juga firman Allah di surat Ali Imran, dan orang-orang yang tidak mereka mengerjakan fahisyatan, perbuatan keji, atau mereka mendzalimi diri mereka, mereka mengingat Allah, wastaghfiru dzunubihim, seterusnya ayat wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka yakin bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, berkaitan dengan doa Adam dan Musa, walakin kalau Adam dan Musa, ada pun perkataan Adam dan Musa, ikhbarun al-waqi, adalah sekedar berita tentang memberitakan sebuah kenyataan. La umuma fihi, tidak ada makna umum di dalamnya. Ya, doa Adam, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna, ya Allah jika engkau tidak mengampuni kami dan engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka doa Adam ini disini dikomentir oleh Syekhul Islam adalah memberitakan kenyataan, tidak ada makna umum di dalamnya. Mungkin yang beliau maksudkan, doa Adam di sini tidak boleh jadi alasan, tidak boleh jadi dalil Allah. Mungkin al-khasirin di sini bisa dimaknai merugi, dan merugi yang merugi adalah menjadi penghuni neraka selamanya. Itulah merugi yang benar-benar merugi. Maka ini cuma memberitakan sebuah kenyataan. Pastinya orang itu akan merugi jika Allah tidak ampuni, sehingga dia di neraka. Akan tetapi tentu di nerakanya itu lain, masuk neraka adalah sebuah kerugian, dan itu bukan berarti kalau orang yang melakukan dosa yang dosa itu bukan kekafiran, maka dia kekal di neraka. Oleh karena itu terusnya wadzalika qad urifa, dan kenapa kita katakannya adalah sekedar memberitakan realita dan tidak ada makna umum di dalamnya. Qad urifa telah diketahui wadzalil ham andaura sakufan, bahasanya apa yang dilakukan oleh Musa, yang dilakukan oleh Adam bukanlah kekufuran, bukanlah kekafiran yang menyebabkan orang itu merugi selamanya. Karena berkaitan dengan kemusyrikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lain akhrat kala yafatuna amaluka wa la takunanna min khasirin." Orang musyrik Allah katakan min khasirin. Di sini ada yang berdoa, "Ya Allah, jika Engkau tidak ampuni dosaku dan Engkau tidak menyayangiku, dan aku nanti min khasirin." Saya kami termasuk orang-orang yang rugi. Itu mungkin yang dimaksud dengan ini adalah pemberitaan dari memberitakan realita dan tidak ada makna umum di dalamnya. Amma qauluhu, adapun perkataan, adapun firman Allah, orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan yang keji atau mendzalimi diri mereka sendiri. Di sini ada fahisatan. Fahisatan di sini nakirah. Nakirahnya di sini setelah iza, dan iza itu dhaf zaman, namun ya tadhamman makna syarti. Namun iza itu mengandung makna syarat. Fayan fawa nakiratun fi siyaq syarti. Maka fahisyah di sini nakirah didahului syarat. Ya umu kulama fihi zulmul insan nafsahu. Karena makna ayat idza fa'alu fahisatan aw dhulman li nafsihi. Mungkin yang diambil adalah makna dhulman. Idza fa'alu fahisatan aw dhulman maksudnya maknanya walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhulman li nafsihi. Maka dhulman yang terkandung dalam ayat ini itu mencakup ma fihi ya ummu kula ma fihi zulmul insan nafsuh, mencakup semua dosa yang dengan melakukannya maka seorang itu mendzalimi dirinya sendiri. Fa wa idza asraka tsumma taba tasallu alaih, maka orang semacam itu jika seorang itu melakukan kemusyrikan lalu bertobat maka Allah pasti menerima taubatnya. Pokok takut saya telah lewat bahwasanya kezaliman yang dilakukan oleh seorang terhadap dirinya sendiri itu mencakup dosa, semua dosa besar dan dosa kecil. Pokoklah Ta'ala dan Allah berfirman, "Tsumma arsalna al-kitaba alladzi istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab yaitu Al-Qur'an, "alladzi istafaina," kepada orang-orang yang telah kami pilih yaitu umat Muhammad sebagaimana dalam tafsir yang lain, "min ibadina," di antara hamba-hamba kami. Maka ayat ini dalil bahwasanya umat Muhammad adalah umat pilihan. Ayat ini dalil bahwasanya umat Muhammad adalah umat pilihan. Maka bagian awal ayat ini semakna dengan firman Allah, "kuntum khair ummatin ukhrijat linnas." Kemudian umat Muhammad itu Allah katakan terbagi menjadi tiga golongan, "faminhum dhalimun li nafsihi." Maka golongan yang pertama adalah orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Orang yang melakukan dosa beriman. Seorang manusia pada dirinya sendiri maknanya adalah dosa besar dan dosa kecil, mencakup dosa besar dan dosa kecil. Maka ketika seorang melakukan maksiat baik dosa besar ataupun dosa kecil, maka dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Tidak mesti, tidak harus, bukan salah untuk yang disebut mendzalimi diri sendiri seorang itu memukuli badannya sendiri atau nyambuhi badannya, rokok, minum racun, tidak harus merusak badan. Namun apa? Yang namanya kezaliman terhadap diri sendiri adalah semua maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Dosa, baik dosa besar, baik dosa kecil, ataupun dosa besar. Karena sebagian orang salah paham dengan ungkapan mendzalimi diri sendiri. Ini perlu kita tegaskan, karena sebagian orang salah paham dengan istilah mendzalimi diri sendiri. Dianggap katanya mendzalimi diri sendiri itu adalah bentuk tindakan menyakiti badan sendiri. Itulah mendzalimi diri sendiri, mukul badan, nyambui badan, merusak badan, rokok, narkoba, minum racun, atau yang lainnya. Kita katakan bahwasanya perbuatan ini, rokok, minum racun, mukuli badan sendiri, itu adalah sebagian dari bentuk mendzalimi diri sendiri. Namun bukan makna utuh dari pengertian mendzalimi diri sendiri. Karena makna utuh dari mendzalimi diri sendiri adalah semua dosa, dosa besar ataupun dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah. Dan salah satu dosa adalah menyakiti badan. Wa minhum muqtasid, kemudian jenis yang kedua adalah muqtasid, orang yang pertengahan, orang yang melakukan gemar melakukan kewajiban namun kurang semangat untuk melakukan hal-hal yang sunnah, semangat untuk meninggalkan yang haram namun kurang perhatian dengan meninggalkan hal yang makruh. Itulah muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara yang ketiga adalah orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan. Yaitu orang yang senang untuk melakukan hal yang wajib dan sunnah dan meninggalkan yang haram dan yang makruh. Fa'adzulmunafsihi makhudun biwairihi, makanya adalah kezaliman terhadap diri sendiri yang bergandeng dengan yang lainnya. Bukan mutlak. Fa'adzulmunafsihi asyukul akbar, maka kezaliman yang muqayyad itu tidak tercakup di dalamnya kemusyrikan besar atau syirik besar. Ayuna iman lam yuzlim nafsahu. Fasabba dzalika alaihi. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum ma dallahum ala anna syirka zulmun fi kitabillahi ta'ala wa hina idzin fala yahsulul amna wal ittida'. Fala yahsulul amnu wal ittida'u illa liman lam yalbis imanahu bihi hadza zulmi. Wa man lam yalbis imanahu bihi kana min ahlil amni wal ittida'i kama kana min ahlil isfa'i. Fi qawlihi summa awrasna al-kitab alladhina istawfayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtatin wa minhum sabiqun bil khayrati biiznillah dhalika huwal fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha wa hadha la yanfi ayyuhadda ahaduhum bizulmi nafsihi idza lam yatub. Kama qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa qala ta'ala man ya'mal su'an yujza bihi. Nah. Bab tsahih dzikrna perbuatan musyrik dan mahqur tatkala turun ayat ini orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri, tidak menodai iman terikat dengan kedzaliman. Syaktan talika, maka hal ini terasa berat bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, siapakah di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kezaliman dalam ayat ini maksudnya dalam kemusyrikan. Tidakkah kalian mendengar perkataan seorang hamba yang saleh, yang kemusyrikan adalah kezaliman yang besar? Waladina takut dari kealihin dan para sahabat yang mereka merasa berat dengan ayat tersebut, para sahabat ini mengira bahwa kezaliman yang disyaratkan oleh Allah harus hilang supaya mendapatkan rasa aman dan hidayah adalah kezaliman seorang hamba nafsahu pada dirinya sendiri, yaitu semua bentuk maksiat. Sehingga tidak ada rasa aman dan mendapatkan hidayah kecuali untuk orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri. Fasyaqqa dzalika 'alaihim, maka hal tersebut berat bagi mereka. Sebagaimana maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat satu keterangan yang menunjukkan kepada mereka bahasanya kemusyrikan itu disebut kezaliman dalam kitab Allah. Wahina izin, maka pada saat itu maka tidaklah terwujud rasa aman dan mendapatkan hidayah kecuali orang yang tidak menodai imannya dengan kezaliman ini, yaitu kemusyrikan. Maka siapa yang tidak menodai imannya dengan kezaliman ini, yaitu kemusyrikan, maka dia adalah termasuk orang yang mendapatkan rasa aman wajib tidak dan mendapatkan hidayah. Kama kana min ahli istifa', sebagaimana dia akan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, sebagaimana dalam ayat yang tadi telah kita baca, wa minhum sabiqun bil khairat, yang mereka adalah orang-orang yang segera dalam kebaikan dan izin Allah. Itulah karunia yang besar. Jannatu adn, adn maknanya iqamah. Surga itu disebut adn karena orang yang tinggal dan memasukinya tidak akan bakalan pindah. Dia akan iqamah. Iqamah itu berdomisili, menetap. Tidak akan pindah-pindah. Ya terkulunaha, yang akan mereka masuki. Wahadalah yang si ayat ini tidaklah meniadakan kalau ada seorang yang akan dihukum karena menzalimi dirinya sendiri, yaitu berbuat dosa jika dia tidak berbebas dari dosa tersebut. Bagaimana yang Allah firmankan, barang siapa yang melakukan kebaikan seberang darah, seberang semut, maka dia akan melihatnya, dan siapa yang melakukan bihi, dan siapa yang melakukan keburukan yujadabi, maka dia akan lupa dengannya. Maka berkaitan dengan rasa bulan para sahabat ketika turun ayat alladzina lam yalbasu imanahum bidzulmin, maka hadis hal ini atau hadis ini yang diajarkan oleh Bukhari dan Muslim menunjukkan bahasanya kemampuan bahasa Arab semata itu belum cukup untuk supaya orang memiliki pemahaman Al-Quran tentang Al-Quran dengan baik tanpa sunnah. Tanpa sunnah, para sahabat juga orang yang sangat mengerti bahasa Arab. Meskipun demikian, mereka salah paham dengan makna ayat. Mereka salah paham dengan makna ayat seandainya tidak dijelaskan. Maka semata-mata pengetahuan bahasa Arab sudah cukup agar seorang itu bisa memahami Al-Quran dengan baik. Maka hal ini, maka kisah ini atau cerita atau kejadian ini menunjukkan pentingnya sunnah dalam masalah memahami Al-Quran. Tanpa sunnah orang akan salah paham dengan makna yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Tentang surat An-Nisa' 123, waqad fa'ala Abu Bakr an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Faqala ya Rasulullah wa ayyuna lam ya'mal su'an. Faqala ya Abu Bakr, alasta tansibu, alasta tahzanu, alasta tusibuka al-awa'u, fadzalika ma tujzauna bihi. Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi tentang ayat An-Nisa 123. Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan keburukan? Maka beliau angkat berbunyi, jizam ini itu masuk neraka. Maka Nabi jelaskan, wahai Abu Bakar, yang dimaksud setiap orang yang melakukan keburukan dan mendapatkan balasan itu tidak mesti harus nyemplung neraka, tidak harus masuk neraka. Bukankah engkau capek? Bukankah engkau suatu waktu sedih? Bukankah engkau tusi buka menimpa soal awal? Mungkin maknanya bencana, namun pastinya ya, kita tunda. Padahal kamu tujuh tahun nanti, maka itu adalah di antara bentuk balasan atas keburukan yang kita lakukan ketika di dunia. Sedih, capek, susah. Capek berarti apa? Susahnya badan. Sedih berarti apa? Susahnya hati. Itu menjadi penghapus dosa. Ya, hadis ini kata Al-Albani sahih, diriatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Hakim, dan terdapat beberapa jalur untuk hadis ini. Al-Albani menjelaskan hadis ini di Syarah Aqidah Tahawiyah, takhid beliau untuk Syarah Aqidah Tahawiyah, dan tentang hadis ini di Tahawiyah Al-Albani mengatakan sanad dhaif, yaitu sanad yang dibahas di Tahawiyah, namun maknanya benar. Fabayyana anal mu'mina alladzi idza taba dakhala al-jannata qad yujza bi sayyi'ati fid dunya bil masa'ibi allati tusibuhu kama fi sahihain anhu anqa masalul mu'mini kama masalul qamatin nazai tufi'u riyahu takum muhatarakan wa tumilu haqqa wa matalul munafiki kama salis sajaratil aruzi la tazalu sabitatan ala asliha hatta yakunu inti'atuha maratan wahidatan. Tapi saya Rasul Sahih Aini Anu Salallahu Alaihi Wasallam Anu Mayusifun mu'mina min wakobin wala nasobin wala hamnin wala azanin wala ramnin wala ada hatta syaukati syakuha illa kafa Allah biha min khatayahu. Fi hadithi Sa'id bin Abi Waqqas, kuntu ya Rasulullah ayun nasi asadu bala'an, qal al-anbiya'u summa salimuna summa al-amsalu fal-amsalu yubtala wajulu ala hatta bidinihi fa in kana fi dinihi salafatan zida fi bala'ihi wa in kana fi dinihi rifqatan khufif anhu wa la yazalu bala'u fil mu'mini hatta yamshi ala ardi wa laysa alaihi khati'atun wa Ahmad wa Tirmidzi wa ghayruhuma wa qala al maradu hattatun yahutul khataya an sahibihi kama tahutu syajaratul yabisatu wa arqaha wa la hadithu fi hadzal babi katsiran. Maka Nabi jelaskan dalam hadis ini bahasanya orang yang beriman jika bertobat maka langsung masuk surga. Qad yujza bi sayyi'atihi, dan boleh jadi orang yang beriman itu telah dibalas dosa-dosanya di dunia dengan musibah-musibah yang menimpanya. Sebagaimana dalam Sahihain Nabi mengatakan permisalan mukmin adalah semisal tomat lewati minazari, yaitu tanaman. Tanaman yang kecil, zari itu misal padi atau rumputan. Tufi'uhu riyah. Nah, tanaman semacam ini pun ada tufi' itu apa maknanya? Fa ayat yang fi artinya kembali. Riyah angin. Maksudnya kurang lebih tanaman semacam ini itu akan tertiup oleh angin. Terkadang tegak lurus ketika tidak ada angin, waktu miring ukhuwah, dan terkadang condong miring karena kena tiupan angin, namun tidak sampai patah. Namun tidak sampai patah, ada angin bertiup ke selatan, selatan. Namun tidak jebol. Ada lagi rumput atau sedemit rumputan, nanti tiup ke utara, ke utara. Enggak sampai jebol, enggak sampai tercabut sampai ke akar-akarnya. Ke barat, ya, ke barat. Ke timur, ke timur. Adapun orang munafik maka seperti pohon yang berbatang. Pohon yang berbatang, tanaman yang berbatang, punya batang yang besar. La tazalu sabitatan ala asliha. Maka pohon besar ini kokoh, kokoh pada akarnya. Akan tapi begitu kena angin, jebol, langsung jebol semua. Maka tiupan angin ini mutlak maknanya adalah musibah. Namun tidak patah, tidak tercabutnya akar menunjukkan kekuatan iman. Maka orang yang beriman menghadapi musibah itu bagaikan tanaman rumputan. Dia bisa demikian susah dan menderita karena musibah, itu bisa demikian condong karena angin yang kencang. Namun akar tetap kuat. Orang munafik seperti pohon tegak kayaknya, begitu kena angin kencang, sekali langsung tumbang sampai ke akar-akarnya. Kemudian dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan tidaklah seorang mukmin tertimpa wasobin, tertimpa penyakit, tidak pula wasobin capek, tidak pula ham sedih karena memikirkan masa depan, hazan sedih merasakan memikirkan masa lalu, ghom sedih karena memikirkan keadaan sekarang, tidak pula gangguan sampai-sampai satu duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dengannya kesalahan-kesalahannya. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, aku bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang manusia yang paling berat balak dan cobaannya? Maka Nabi katakan, para nabi dan level di bawahnya adalah orang-orang yang saleh. Maka di sini orang saleh itu bukan nabi, karena nabi dengan orang saleh digandeng. Kemarin telah kita bahas, kalau disebut orang saleh saja, nabi termasuk di dalamnya. Ketika nabi dan orang saleh digandeng, orang saleh itu adalah orang yang baik, namun levelnya tidak sampai levelnya nabi. Sumalam sal fa'lam sal, kemudian orang yang lebih baik, kemudian orang yang di bawahnya dan di bawahnya dalam masalah agama. Maka seorang itu akan mendapatkan cobaan hasabah dirihi berbanding lurus dengan kualitas agamanya. Maka jika agamanya adalah agama yang kencang, yang keras, maka akan ditambahi cobaannya. Namun jika agamanya itu lembek, maka diringankan. Dan bala itu tidak berhenti menimpa seorang mukmin sehingga dia berjalan di atas muka bumi dan tidak ada dosa pada dirinya. Artinya musibah itu menghapus dosa. Jadilah Ahmad dan Tirmidzi serta yang lain kata Al-Bani sanadnya sahih. Dan Nabi mengatakan penyakit adalah penghapus yang menghapus dosa dari pelakunya atau menggugurkan dosa dari pelakunya, sebagaimana pohon yang kering menggugurkan daun-daunnya. Catatan kaki hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadis ini punya penguat yang banyak. Wal hadis fi hadzal bab, dan hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.